Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1992. Buku jilid 2 dimulai dari halaman 479. Kitab Adab Berusaha dan Mencari Penghidupan. Lanjutan dari sebelumnya. Keempat, adalah perbuatan itu tidak menjadi kewajiban dari orang yang disewakan tenaganya. Atau tidaklah termasuk perbuatan yang tidak boleh digantikan dari orang yang menyewa tenaga itu. Maka tidak dibolehkan mengambil upah pada jihad dan segala ibadah yang lain yang tidak boleh digantikan dengan orang lain. Karena perbuatan itu tidak akan terlepas dari yang menyewa tenaga itu. Dan dibolehkan pada haji, memandikan mayit, mengorek kuburan, menguburkan orang mati, dan membawa jenazah ke pemakaman. Dan mengenai pengambilan atau ongkos atau upah untuk mengimami salat tarawih, untuk melakukan azan, untuk memberi pengajaran dan mengajari Al-Quran, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara para alim ulama. Adapun mengongkosi untuk mengajari sesuatu persoalan tertentu atau mengajari suatu surat dari Al-Quran untuk orang tertentu, maka itu adalah sah. Adalah kelima, adalah perbuatan dan kemanfaatan yang diketahui. Maka penjahit itu diketahui perbuatannya dengan kain dan pengajaran Al-Quran diketahui perbuatannya dengan menentukan surat dan batasnya. Dan pembawa hewan itu diketahui dengan jumlah yang dibawa dan jaraknya. Dan tiap-tiap yang menimbulkan permusuhan menurut adat kebiasaan, maka tidaklah diperbolehkan melengahkannya. Dan penjelasan itu adalah panjang. Dan sesungguhnya kami sebutkan sekedar ini untuk diketahui akan hukum-hukum yang nyata tegas dan dapat diperhatikan pada tempat-tempat yang menimbulkan kesulitan. Lalu dapat ditanyakan, karena sesungguhnya penyelidikan mendalam itu adalah tugas mufti atau yang memberi fatwa, bukan tugas orang kebanyakan atau orang awam. Akad kelima, penyerahan modal untuk diperniagakan atau qirat. Hendaklah dijaga pada qirat ini tiga sendi atau rukun. Sendi pertama, modal. Syaratnya, modal itu nakot atau emas dan perak yang telah dijadikan uang. Dimaklumi jumlahnya dan diserahkan kepada yang akan mengerjakannya dalam perniagaan. Maka tidak diperbolehkan qirat pada fulus atau uang-uang kecil yang diperbuat bukan dari nakot dan pada barang-barang, karena perniagaan itu menjadi sempit padanya. Dan tidak diperbolehkan qirat pada suatu timbunan dirham, karena kadar keuntungan tidak jelas padanya. Dan kalau disyaratkan oleh pemilik modal, supaya modal itu di tangannya, maka tidak dibolehkan. Karena dengan demikian menyempitkan jalan perniagaan. Sendi kedua, keuntungan. Hendaklah keuntungan itu diketahui pembagiannya dengan disyaratkan bagi pemilik modal sepertiga atau seperdua atau beberapa yang dikehendakinya. Kalau pemilik modal itu mengatakan untuk kamu keuntungan 100 dan sisanya bagiku, niscaya tidak boleh. Karena kadang-kadang keuntungan itu tidak lebih dari 100, maka tidak boleh menentukan dengan jumlah tertentu. Tetapi hendaklah dengan jumlah yang umum. Sendi ketiga, bahwa adalah perniagaan itu tidak menyempitkan kepada amil dengan penentuan barang dan waktu. Kalau disyaratkan supaya dengan modal itu dibelikan binatang ternak untuk mencarikan anaknya, lalu anaknya itu dibagi-bagikan antara kedua orang yang melakukan perjanjian qirat, atau dibelikan gandum untuk dibuat roti, lalu keuntungan dari roti itu dibagi-bagikan di antara keduanya, maka tidak sah. Karena qirat adalah diizinkan pada perniagaan, yaitu jual dan beli, dan sesuatu yang menjadi kepentingan yang dua ini saja. Dan yang itu adalah pekerjaan, yakni membuat roti dan memelihara binatang ternak. Kalau dipersempitkan kepada si amil ya, dan disyaratkan bahwa ia tidak membeli kecuali dari si anu atau tidak berniaga kecuali tentang sutra merah, atau disyaratkan sesuatu yang menyempitkan pintu perniagaan, niscaya akad qirat itu batal. Kemudian, manakala akad itu telah dilaksanakan, maka si amil atau pekerja pada qirat itu adalah merupakan wakil. Maka dia bekerja dengan gembira sebagai wakil-wakil dalam perusahaan. Manakala si pemilik modal bermaksud melepaskan ikatan, maka ia dapat berbuat demikian. Dan apabila perjanjian itu telah dilepaskan pada masa keadaan harta seluruhnya dengan menjadi uang tunai, niscaya jelaslah cara membaginya. Dan kalau ketika itu masih bersifat barang-barang dan tak ada keuntungan padanya, niscaya barang-barang itu dikembalikan kepada si pemilik modal. Dan tiadalah si pemilik modal itu memaksakan si amil untuk mengembalikan barang-barang itu kepada uang tunai atau nakot. Karena ikatan perjanjian telah terlepas, dan dia tidak lagi dapat mewajibkan sesuatu kepada si amil. Kalau si amil berkata, aku jual barang-barang itu, sedang si pemilik modal menolak, maka yang dituruti ialah pendapat pemilik modal. Kecuali apabila si amil memperoleh tanda-tanda yang jelas adanya keuntungan pada modal. Manakala keuntungan itu ada, maka si amil harus menjual sejumlah barang-barang yang berasal dari modal dengan harga dari jenis modal dulu. Tidak dengan nakot yang lain. Kalau dulu dengan modal emas, maka dijual dengan emas. Dan kalau dengan perak, maka dijual dengan perak. Sehingga perbedaan yang lebih itu menjadi keuntungannya. Lalu berkongsilah keduanya pada keuntungan itu. Dan tidaklah amil itu menjual barang yang lebih dari pembeliannya dengan modal itu. Manakala telah datang akhir tahun, maka haruslah mereka memperhatikan nilai harta yang diperniagakan itu untuk menunaikan zakat. Apabila telah menampak suatu keuntungan, maka menurut yang lebih sesuai dengan kias, bahwa zakat bagian si amil itu di atas si amil sendiri. Dan si amil itu memiliki keuntungan dengan menampakkan keuntungan itu. Dan tidak boleh si amil berjalan jauh dengan membawa harta qirat tanpa izin si pemilik modal. Kalau diperbuatnya juga, niscaya perbuatannya itu sah. Tetapi apabila ia meneruskan, maka ia menanggung segala benda bersama dengan harganya seluruhnya. Karena perniagaannya dengan dibawanya harta qirat itu menjalar sampai kepada harga dari barang yang dibawanya. Kalau si amil itu berjalan jauh dengan seizin si pemilik modal, niscaya diperbolehkan. Dan ongkos membawa serta menjaga harta itu adalah atas harta qirat. Bagaimana ongkos timbang, sukat, dan angkut yang tiada dibiasakan oleh sedekah sendiri akan barang seperti itu adalah terpikul atas modal. Adapun membuka kain, melipatnya, dan pekerjaan yang sedikit yang biasa dilakukan, maka tidaklah boleh si amil itu mengeluarkan ongkos yang terpikul ke atas modal. Dan di atas si amil sendiri, perbelanjaan dari tempat tinggalnya bila ia di negerinya sendiri, dan tidak menjadi kewajiban sewa gudang. Dan manakala ia berangkat berjalan jauh untuk harta qirat, maka perbelanjaannya dalam perjalanan itu adalah harta kirat. Dan apabila telah kembali, maka haruslah ia mengembalikan sisa-sisa alat perjalanan, seperti piring, kain, alas, dan lain-lain sebagainya. Akad ke-6, perkongsian, yaitu ada 4 macam. 3 dari batalnya batal, yaitu yang pertama perkongsian amufawadoh namanya, yaitu kedua orang yang berkongsi itu berkata, kita berserah-serahan diri supaya kita berkongsi dalam tiap-tiap sesuatu yang mendatangkan keuntungan bagi kita dan kerugian bagi kita. Dan harta keduanya berbeda. Maka perkongsian seperti ini batal. Kedua, perkongsian al-abdan atau tubuh namanya. Yaitu keduanya mensyaratkan perkongsian pada upah pekerjaannya. Maka perkongsian ini pun batal. Ketiga, perkongsian al-wujuh atau muka namanya. Yaitu bila salah seorang daripada keduanya disegani orang dan kata-katanya didengar, maka dari pihaknya menggunakan perkataan dan dari pihak yang seorang lagi bekerja, maka ini juga batal. Dan yang sah ialah ikatan perkongsian yang keempat yang dinamakan perkongsian al-inan, yaitu bercampur harta keduanya sehingga sukar membedakan di antara keduanya kecuali dengan dibagi. Dan masing-masing mengizinkan kepada temannya untuk melaksanakan usaha pada harta itu. Kemudian tetapan dari keduanya membagikan keuntungan dan kerugian menurut dua harta modal itu. Dan tidak dibolehkan mengubah yang demikian dengan dibuat syarat. Kemudian dengan diasingkan dari harta itu yang tertegah melaksanakan usaha dari harta yang diasingkan. Dan dengan pembagian yang terpisah kepunyaannya, kepunyaan yang seorang dari kepunyaan lainnya. Dan yang sah atau asoke ialah diperbolehkan mengadakan ikatan perkongsian pada barang-barang yang dibeli. Dan tidak disyaratkan nakot atau uang tunai dari emas dan perak, kecuali pada kirot. Maka sekedar ini dari ilmu fikih adalah wajib dipelajari oleh tiap-tiap orang yang berusaha. Kalau tidak, niscaya ia akan terjerumus kepada yang haram tanpa disadarinya. Adapun muamalah dengan tukang daging, tukang roti, dan tukang sayur, maka tidak dapatlah melepaskan diri daripadanya, baik sebagai seorang pengusaha atau bukan pengusaha. Dan kecederaan padanya adalah dari 3 segi. Dari segi melengahkan syarat-syarat terjual beli, atau melengahkan syarat-syarat pembelian dengan pemesanan, atau mencukupkan dengan cara beri-memberi saja. Karena adat kebiasaan adalah berlaku dengan menuliskan garis-garis terhadap mereka berdasarkan keperluan tiap-tiap hari. Kemudian diperhitungkan pada tiap-tiap waktu, lalu diperkirakan menurut apa yang terjadi itu dengan rela merelakan. Dari yang demikian itu, termasuk apa yang kita pandang akan penetapannya dengan diperbolehkan karena kepentingan. Dan penyerahan itu dianggap untuk membolehkan penggunaan serta menunggu harganya sebagai tukaran atau iwatnya. Lalu halallah memakannya. Tetapi wajib menjamin pembayaran dengan memakan itu. Dan harus bayar menuruti nilainya kalau hilang pada hari kehilangannya. Lalu terkumpullah dalam tanggungannya segala harta nilai itu. Apabila terdapat rela merelakan dalam jumlah manapun juga, maka seyogialah diminta dari mereka yang bermuamalah itu melepaskan tuntutan secara mutlak. sehingga tidak ada lagi suatu janji pun kalau terdapat berlebih kurang tentang penilaian di belakang hari. Maka inilah yang harus dirasa mencukupi. Karena memberatkan timbangan harga untuk tiap-tiap keperluan, tiap-tiap hari dan tiap-tiap jam adalah pemberatan yang berlebih-lebihan. Dan begitu pula, pemberatan ijab kabul serta menentukan harga sampai pada jumlah yang amat sedikit pun adalah menimbulkan kesulitan. Dan apabila banyak dari masing-masing macamnya, niscaya mudahlah menilaikannya. Kiranya Allah mencurahkan taufiknya. Bab ketiga, tentang penjelasan keadilan dan penjauhan kezaliman pada muamalah. Ketahuilah kiranya bahwa muamalah itu kadang-kadang berlaku di atas cara yang ditetapkan oleh mufti dengan sah dan berlakunya. Tetapi mengandung kezaliman yang dikerjakan oleh yang melakukannya, muamalah itu karena dimarahi Allah Ta'ala. Sebab tidaklah tiap-tiap larangan itu menghendaki kebatalan akad atau kebatalan ikatan perjanjian. Dan kezaliman itu dimaksudkan ialah yang mendatangkan kemadharatan kepada orang lain. Maka kezaliman itu terbagi kepada yang umum madharatnya dan kepada yang khusus, kepada yang melakukan muamalah saja. Bagian pertama, mengenai yang umum madharatnya, dan yaitu bermacam-macam. Macam pertama, ihtikar. Maka penjual makanan yang menyimpan makanannya menunggu mahalnya harga adalah kezaliman yang umum. Dan yang melakukan demikian adalah tercela pada agama. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyimpan makanan 40 hari, kemudian ia bersedekah dengan makanan itu, niscaya tidaklah sedekahnya itu menjadi kafarat bagi penyimpanan atau ikhtikarnya. Diriwayatkan Abu Mansur Ad-Daili dari Ali dan Al-Khatib dari Anas. Dan Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi bersabda, barang siapa menyimpan makanan 40 hari, maka terlepaslah ia daripada Allah dan terlepaslah Allah daripadanya. Diriwayatkan Ahmad dan Al-Hakim. Dan ada yang mengatakan seolah-olah ia membunuh manusia semuanya. Dan dari Ali radhiyallahu an, barang siapa menyimpan makanan 40 hari, niscaya kesat hatinya. Dan dari Ali radhiyallahu an juga, sesungguhnya dibakar makanan orang yang melakukan ikhtikar itu dengan api neraka. Dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan meninggalkan ikhtikar yang bersabda, barang siapa mendatangkan makanan lalu menjualkannya dengan harga hari itu, maka seolah-olah ia bersedekah dengan makanan itu. Diriwayatkan Ibnu Masdawai dari Ibnu Mas'ud. Dan pada kata yang lain, maka seolah-olah ia telah memerdekakan seorang budak. Dan ada yang mengatakan mengenai firman Allah Ta'ala, wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudzikhu min adzabin alim. Dan barang siapa ingin melakukan kezaliman padanya dengan tidak jujur, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksaan yang pedih. Surat Al-Hajj ayat 25. Bahwa ikhtikar adalah dari kezaliman yang masuk di bawah kezaliman dalam perbuatan yang dijanjikan dengan azab atau wa'id. Dan diriwayatkan dari setengah salaf, bahwa beliau ada di wasit, lalu membawa sekapal gandum ke Basrah, masuk ke Basrah, dan janganlah engkau lambatkan sampai besok. Maka sesuailah makanan itu dengan kelapangan tentang harganya. Lalu saudagar lain mengatakan kepada sang wakil dari salaf tadi, kalau engkau lambatkan sampai hari Jumat, niscaya engkau akan beroleh keuntungan berlipat ganda. Maka wakil itu melambatkannya sampai hari Jumat. Lalu ia beruntung dengan beberapa kali dari pokok. Maka disuratinya kepada yang punya makanan itu dengan demikian. Lalu ia mempunyai makanan itu membelasnya. Hei Anu, kami telah merasa cukup dengan keuntungan yang sedikit, serta agama kami selamat. Dan engkau telah menyalahi. Kami tidak suka memperoleh keuntungan yang berlipat ganda dengan kehilangan walau sedikit dari agama. Sesungguhnya engkau telah menganiaya kami dengan sesuatu penganiayaan. Maka apabila sampai kepadamu suratku ini, lalu ambillah harta itu seluruhnya dan sedekahkanlah kepada orang-orang fakir di Basrah. Dan semoga aku terlepas dari dosa iktikar dengan tertegahnya, baik ke atas diriku atau terhadap harta milikku. Ketahuilah kiranya bahwa larangan itu mutlak dan pemandangan padanya bergantung pada waktu dan jenis dari makanan. Mengenai jenis, maka larangan itu datang mengenai segala jenis makanan. Adapun yang bukan makanan dan bukan yang menolong pada makanan seperti obat-obatan, jamu-jamuan, zafaron, dan lain-lain sebagainya, maka tiadalah sampai larangan itu padanya, meskipun dia itu barang yang dimakan. Adapun yang menolong pada makanan seperti daging, buah-buahan, dan yang dapat menggantikan makanan dalam sebagian hal keadaan, walaupun tidak mungkin secara terus-menerus, maka ini termasuk hal yang menjadi perhatian. Maka sebagian dari para ulama ada yang mengemukakan haram ihtikar pada minyak samin, madu, minyak kacang, dadih, minyak zait, dan yang berlaku seperti itu. Adapun mengenai waktu, maka mungkin juga larangan itu datang di segala waktu. Dan kepadanya lah dibuktikan oleh cerita yang telah kami sebutkan tadi tentang makanan yang memperoleh keluasan harga di Basrah. Dan mungkin juga waktu itu ditentukan dengan waktu kekurangan makanan dan manusia berhajat kepadanya. Sehingga dengan mengemudiankan penjualannya mendatangkan kemadharatan. Adapun, apabila makanan itu meluas dan banyak, dan manusia tidak memerlukan kepadanya dan tidak menginginkannya selain dengan harga yang murah, maka yang mempunyai makanan itu dapat menunggu. Dan ia tidak menunggu musim kemarau, maka dalam hal tersebut ini tidaklah mendatangkan kemadharatan. Apabila waktu itu musim kemarau, niscaya dengan menyimpan madu, minyak samin, minyak kacang, dan lain-lain sebagainya, dapat mendatangkan kemadharatan. Maka seyogyalah dihukum dengan haramnya. Dan yang menjadi perpegangan dengan tidaknya haram atau adanya haram, itu adalah berdasarkan kepada mendatangkan kemadharatan. Dan ini dapat dipahami benar-benar dengan penentuan makanan itu. Dan apabila tidak ada kemadharatan, maka tidaklah tersembunyi tentang kemakruhan ikhtikar makanan. Karena ditunggu oleh dasar-dasar yang membawa kemadharatan, yaitu ketinggian harga. Dan menunggu dasar-dasar yang membawa kemadharatan adalah harus diawasi seperti menunggu kemadharatan itu sendiri, tetapi dalam tingkat yang masih di bawah daripadanya. Dan menunggu kemadharatan itu sendiri juga adalah masih kurang dari kemadharatan. Maka dengan kadar tingkat kemadharatan itu berlebih kurangnya derajat kemakruhan dan keharaman. Kesimpulannya, berniaga makanan itu adalah termasuk tidak disunatkan. Karena perniagaan itu adalah mencari keuntungan. Sedang makanan itu adalah barang pokok yang dijadikan sebagai tiang kehidupan. Dan keuntungan itu adalah termasuk tambahan. Maka seyogyalah keuntungan itu dicari pada apa yang dijadikan dalam jumlah tambahan yang tidak mendatangkan kemadharatan kepada orang banyak. Dan karena itulah, setengah tabi'in mewasiatkan kepada seorang laki-laki seraya berkata, janganlah engkau serahkan anak engkau pada dua macam penjualan dan dua macam pekerjaan. Menjual makanan dan menjual kain kafan. Karena ia mengharap mahal dan banyak orang mati. Dan dua pekerjaan itu ialah menjadi tukang potong. Karena pekerjaan ini mendatangkan kesesatan hati. Atau menjadi tukang emas. Karena yang demikian itu menghiasi dunia dengan emas dan perak. Macam kedua. Melakukan dirham palsu di tengah-tengah nakot atau emas dan perak yang sejati. Maka itu adalah perbuatan zalim. Karena mendatangkan kemadharatan kepada orang yang melakukan muamalah. Kalau ia tidak mengetahuinya. Dan kalau ia mengetahuinya, maka akan dilakukan penjualannya kepada orang lain. Maka begitulah ke orang yang ketiga dan keempat. Dan terus-meneruslah pulang pergi dari tangan ke tangan. Dan umumlah kemadharatannya dan meluaslah kerusakannya. Dan dosa serta bencana semuanya itu adalah kembali kepadanya. Karena dialah yang membuka pintu tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berbuat jalan yang jahat, lalu dikerjakan jalan itu oleh orang yang kemudian daripadanya, niscaya dosa dari kejahatan itu ke atas pundaknya. Dan seumpama dosa orang-orang yang berbuat dengan kejahatan itu, di mana tidak berkurang sedikit pun dari dosa mereka. Diriwayatkan Muslim dari Jarir bin Abdullah. Dan berkata setengah ulama, berbelanja dengan sedirham palsu adalah lebih berat dosanya daripada mencuri 100 dirham. Karena mencuri itu adalah suatu kemaksiatan dan sudah sempurna dan habis sehingga itu saja. Dan berbelanja dengan dirham palsu adalah suatu perbuatan yang bid'ah dan menonjol pada agama dan suatu sunnah atau jalan yang jahat yang dikerjakan oleh orang-orang sesudahnya. Maka dosa dari kejahatan itu ke atasnya sesudah ia meninggal sampai 100 atau 200 tahun. Sehingga lenyaplah dirham itu. Dan adalah tanggung jawabnya dengan kerusakan harta manusia dengan perbuatannya itu. Dan amat baiklah orang apabila ia mati, lalu matilah bersamanya segala dosa. Dan azab yang berkepanjangan bagi orang yang mati dan dosanya tinggal terus 100 dan 200 tahun atau lebih banyak lagi, di mana dia diazabkan dengan dosa itu di dalam kuburnya. Dan ia dilanyakan dari dosa itu sampai kepada akhir kehancuran dari dosa tadi. Allah Ta'ala berfirman, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Artinya, dan kami tuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas peninggalan mereka. Surat Yasin ayat 12. Artinya, kami tuliskan juga apa yang mereka kemudiankan dari bekas-bekas perbuatan mereka. Sebagaimana kami tuliskan apa yang telah mereka dahulukan mengerjakannya. Dan seumpama itu firman-Nya, yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Artinya, di hari itu diberitakan kepada manusia apa yang didahulukannya dan apa yang dikemudiankannya. Surat Al-Qiyamah ayat 13. Sesungguhnya yang dikemudiankan ialah bekas-bekas perbuatan dari jalan yang jahat yang dikerjakan oleh orang lain akan jalan yang jahat itu.